Konsultasi Syariah. Keutamaan sholat tarawih. Pertanyaan. Mohon jelaskan keutamaan sholat tarawih agar kita lebih bersemangat dalam beribadah. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, ketahuilah, ada dua jihad mengasah dirinya yang terkumpul dalam diri seorang mukmin. Jihad di siang hari dengan puasa, dan jihad di malam hari dengan sholat malam. Siapa yang menggabungkan dua jihad ini, maka pahalanya akan dipenuhi tanpa hitungan. Lata'iful Ma'arif. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan sholat tarawih. Di antaranya, pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan 1. An-Nawawi menjelaskan makna qiyam Ramadan. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah salat tarawih, syarah sahih Muslim. 2. Sementara makna didasari iman, bahwa dia melakukan itu karena mengimani bahwa ini adalah syariat Allah dan dia lakukan itu ikhlas karena Allah. 3. Ulama berbeda pendapat tentang makna diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ibnul Munzir berpendapat bahwa ampunan ini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Namun An-Nawawi mengatakan, yang umum menurut para ulama, bahwa ampunan ini khusus untuk dosa kecil dan bukan dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan, bahwa bisa saja amal ini meringankan dosa besar, selama tidak habis untuk menghapus dosa kecil. Syarah sahih Muslim. Kedua, sholat tarawih berjamaah hingga selesai, seperti sholat semalam penuh. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul laila." Yang artinya, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menjadi dalil anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah. An-Nawawi menyebutkan, Asy-Syafi'i beserta mayoritas pengikutnya, Abu Hanifah, Ahmad, dan sebagian Malikiyah, serta ulama lainnya, berpendapat bahwa yang afdol mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab, dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin. Karena ini termasuk syiar Islam yang sangat nampak, mirip dengan sholat hari raya. Syarah sahih Muslim. Bagaimana jika imamnya dua orang? Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kasus sholat tarawih dengan imam dua orang. Apakah masing-masing dianggap satu jamaah sempurna, ataukah kedua imam dihitung satu jamaah? Jawaban beliau, yang benar adalah kemungkinan makna kedua, bahwa masing-masing menjadi pengganti dan saling menyempurnakan. Oleh karena itu, jika dalam sebuah masjid ada dua imam, maka dua imam ini dianggap seperti satu imam. Sehingga jamaah harus tetap di tempat sampai selesai imam yang kedua. Karena yang kita tahu, imam kedua menyempurnakan jamaah dengan imam pertama. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, semoga kita tambah semangat dalam mengerjakan sholat tarawih. Allahu a'lam.